Tak dengar dong bila ku sutar mau lagi dengan tak. Aduh macam begitu, kau panggil siapa kau butuh untuk pakai tipu-tipu. Bikin terbaik. Aduh, aduh, mama, aduh, hati susah. Ku cerita sayang terbaik. I want you love me forever, babe. You must believe I can't stop loving you, babe. Breaking promise you for me, ku ingkar janji. Selama ini kau cemari dan fiksi, buat saya tersisi, batin berhenti, ratap semua yang sedih. Dan kau tak mengerti, aduh hati susah. Kenapa ku bikin terbaik? Aduh, aduh, mama, aduh, hati susah. Ku cerita sayang terbaik. Aduh, sungguh makin nih, ku bikin tak gantung. Ku buka kata-kata nih, tak tusuk ke jantung. Yeah, ku bikin tara bayi baru ku pigi. Tak kira dingsa, ternyata ku sudah pecigi. Dari deh yang ku cinta, ku jalan cerita. Sa, yang pun susah, ku kasih luka. Ku tak terbuka, sakit tak rasa. Bahkan tak bisa, siap sayang ku tega. Aduh hati susah. Kenapa ku bikin tak